Mitra Bisnis, Indopos menulis, 5 lembaga berpotensi terkorup di Indonesia versi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA adalah Kejaksaan Agung di peringkat pertama, Kementerian Keuangan di peringkat kedua, disusul oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian ESDM. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda melihat hasil survei ini? Bahwasannya Kejaksaan Agung peringkat pertama mengagetkan tapi bisa dimengerti. Karena tentunya Kejaksaan Agung itu sebagai penyimpan daripada uang-uang denda dan uang-uang denda yang dikumpul dalam proses peradilan. Itu. Apakah uang denda itu kemudian disetorkan ke negara itu lain soal. Itu aja bahwasannya sebagai pemegang atau sebagai pengumpul, iya. Kemudian itu memang kewajiban daripada kejaksaan untuk mengumpulkan, memegang uang denda dari perkara-perkara pidana. Bagi saya bisa mengejutkan dan bisa dimengerti. Ya. Bisa dimengertinya karena lebih alasan saya tadi. Ya. Sebagai alat penegak hukum tentunya itu merupakan suatu hal yang tidak tercela, tidak bisa dibenarkan. Merusak kinerja aparat hukum itu sendiri, itu saja. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab utama seseorang di sebuah lembaga menjadi korup? Karena proses itu terjadi, karena instansi itu sebagai pengumpul. Apakah itu yang pengumpul yang seharusnya disetorkan kepada kas negara? Kalau misalnya lihat itu tentunya banyak. Jumlah uang banyak yang didapat dari denda-denda, ya, yang kemungkinan belum disetorkan kepada kas negara, itu saja. Bahwasanya soal dari kecil tentunya, ya itu ya tidak bisa kami terima sebagai alasan, itu saja. Lalu jika kita melihat korupsi secara keseluruhan, Pak, sebenarnya transformasi seperti apa yang dibutuhkan untuk menekan terjadinya praktek korupsi? Administrasi keuangan. Alur-alur administrasi keuangan supaya kalau menurut saya begitu kejaksaan mengumpulkan langsung disetorkan kepada dikirimkan kepada kas negara itu saja ya. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.